Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika. أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا ويا غفر الذنوب اغفر الذنوب ويا مفرج الكروب فرج الكروب ويا ساتر الغيوب بستور العيوب يا علام الغيوب ببركة الحبيب المحبوب ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت الشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar di mana pun Anda berada. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah di dalam acara yang semoga ini benar-benar mulia di hadapan Allah karena ketulusan masing-masing dari kita di dalam menghadiri majlis ini. Semoga Allah menjadikan kita ahli istiqomah. Dan semoga seperti Allah mengumpulkan jasad kita saat ini, mempertemukan jasad kita saat ini, semoga Allah juga mempertemukan hati kita di dalam mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang di majlis hikamnya Ibn Athaillah Sekandari. Sebelumnya, seperti biasa kita membaca satu atau dua hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang dikumpulkan oleh Ibn Abi Jamroh dalam ringkasan Sahih Bukhari. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-220. An Maimunata. Ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidah Maimunah, salah satu istri baginda Nabi Muhammad. Sayyidah Maimunah beliau berkata, anna fa'ratan waqa'at fi samnin. Ada tikus mati di minyak samin. Minyak samin itu persis kalau kita ketemu minyak beku. Minyak membeku. Ya gitu, minyak samin kayak begitu. Ada minyak samin, minyak. Tikus jatuh ke minyak samin. Mati dan tikus adalah bangkai adalah najis dan bangkai najis maka sesuatu yang tersentuh najis pun menjadi najis dan akhirnya pun juga tidak boleh kita makan karena memakan najis hukumnya haram. Fasuilan Nabiyyu anha, kemudian Nabi ditanya tentang tikus tersebut. Faqala alquha, lempar, buang itu tikus. Wa ma haulaha, dan yang ada sekitarnya. Wa kuluhu, dan makanlah samin itu. Ini saminnya samin yang beku. Samin-samin beku. Kejatuhan tikus. Karena beku, maka tikus jatuh kemudian mati, biarpun jadi bangkai, maka tidak akan menyebar ke semua bagian daripada minyak tersebut. Karena beku, maka Nabi menganjurkan yang dibuang adalah yang tersentuh saja. Kita harus tahu hukum najis singkat saja. Najis itu akan merusak air dan semua benda cair. Benda cair selain air itu hukumnya seperti air sedikit. Jadi ada air ya, air ada dua macam, air sedikit dan air banyak. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, air banyak adalah air yang mencapai 2 kulah, kurang lebihnya 200 sampai 260 liter. Kalau itu air banyak lebih dari 2 kulah, air sedikit yang di bawah itu. Nah, kaidahnya sederhana. Kalau air itu sedikit, yaitu kurang dari 2 kullah, Dua gula itu kalau ukuran meteran 60 ke atas, 60 panjang, 60 lebar, 60 ke atas. Satu dirok. Satu dirok panjang, lebar, ke bawah. Nah, kalau ada air sedikit, kejatuhan binatang, lalu mati binatang tersebut berarti telah menjadi bangkai. Maka karena air sedikit, maka hukum air itu berubah menjadi air yang najis. Biarpun air itu tidak ada perubahan dan terlihat bersih seperti tidak pernah kemasukan bangkai. Karena baru kemasukan bangkai langsung kita angkat bangkainya, maka belum sempat busuk air tersebut sudah diangkat najisnya. Akan tapi kalau air sedikit tersentuh najis, maka menjadi rusaklah air tersebut, menjadi air yang suci, air yang tidak suci, yaitu air najis. Tapi kalau air itu banyak, mohon maaf, ini enggak tahu ini ada hilang-hilang ngantuk. Ada apa ngantuknya, Mas? Enggak ngomongnya putus-putus, cuman kalah diralat nanti. Ada obat flu masuk. Ada flu sedikit masuk, jadi ini hilang-hilang. Begini biar. Apa tadi? Air banyak. Air banyak yang lebih dari 2 kolah, 216 liter lah kurang lebihnya ke atas. Kalau air banyak kejatuhan najis, air banyak kejatuhan najis, maka hukum airnya adalah akan menjadi najis bila ada perubahan di dalam salah satu sifatnya, yaitu warnanya atau baunya atau rasanya. Jadi kalau ada perubahan rasanya, maka menjadi najis. Perubahan warnanya menjadi najis, perubahan baunya menjadi najis. Tapi kalau ada air kemasukan bangkai, kemudian diangkat, air banyak, bukan air sedikit tadi. Kalau air banyak kejatuhan najis, cukup dengan kejatuhan najis, sudah menjadi najis air tersebut. Itu air, cair. Baik. Kemudian, yang kedua, najis itu akan pindah ke tempat lain itu dengan syarat najisnya itu basah atau tempatnya yang basah. Kering dengan kering tidak akan memindah najis. Ada anjing najis. Kemarin sudah dibahas di sini. Ada berapa najis itu? 7 ya. Ini sudah dibahas hadis ini. Hah? Kenapa diulang lagi? Tidak ada yang ingetin. Kalau sudah dibahas, tidak usah diulang lagi. Ngantuk, makanya sudah tidak tahu ini dibahas, tidak bahas. Baik, air sedikit, air banyak. Jadi kalau air banyak, kalau benda cair, air banyak. Yang kedua tadi apa? Masalah berpindahnya najis. Najis itu baru akan bisa pindah kalau ada yang basah salah satunya. Lah kisah Samin itu beku. Beku berarti tidak akan kemana-mana, maka yang dibuang hanya yang tersentuh dengan najis tersebut dibuang. Setelah itu sisanya dimakan. Tapi kalau minyak goreng yang cair, nah kemasukan tikus berarti menjadi najis semuanya. Baik. Kemudian kita langsung, kalau begitu karena kemarin sudah dibahas masalah di sini. Anil Barra' radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Nabi bernama Barra' radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadza nusalli. Di hari raya Idul Adha, pertama kali yang kita lakukan di hari ini, di hari raya, adalah kita sholat dulu. Sholat hari raya. Dari terbitnya matahari setelah meninggi, diperkirakan setinggi pohon tumbak, maka saat itu melakukan sholat hari raya Idul Adha. Thumma narji fananhar. Kemudian kami pulang lalu menyembelih korban. Manfa'lahu qabla manfa'lahu faqat asal. Manfa'alahu manfa'alahu, barang siapa melakukan sembelihan korban, maka faqat asaba sunnatanya, sunnatana maka telah benar-benar menjalankan sunnahku, aturanku, bimbinganku, petunjukku, dan agamaku maksudnya. Wa man dzabaha qablu, kalau menyembelihnya itu sebelum itu, sebelum terbitnya matahari dan sampai meninggi sekitar sekedar tombak. Kalau menyembelihnya ibaratnya di malam hari, maka tidak sah menjadi korban. Fa innama huwa lahmun, akan tapi dia hanya mendapatkan pahala daging, qaddamahu li ahlihi, yaitu untuk yang diajukan untuk keluarganya. Laisa minan nusuki fi syai'in, dan tidak dianggap sebagai nusuk ibadah. Nah, ibadah khusus di sini, ibadah nusuk di sini, ya ibadah korban. Jadi korban itu hendaknya disembelih setelah terbitnya matahari. Kalau ada orang mengajukan waktu korbannya atau berkorban di luar waktunya, menyembelihnya di luar waktunya, waktu korban adalah mulai dari terbit matahari lalu meninggi sekitar sekedar tombak, kemudian hari yang kedua, hari tasrek pertama, hari tasrek kedua, dan hasil tasrek ketiga sampai maghrib, maghrib selesai. Kalau dia menyembelihnya tidak di dalam waktu yang ditentukan ini, maka hanya menjadi sekedar binatang sedekah, bukan mendapatkan pahala yang amat besar dari kemuliaan orang menyembelih korban. Baik, itu. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidah Aisyah, Nabi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakhala 'alaiha, masuk kepada tempat Siti Aisyah, wa hadat, dan beliau dalam keadaan haid. Bisarofin, di tempat saraf itu tempat di keluar kota Madinah. Qabla an tadkhula Makkah, sebelum masuk Makkah, tinggal di Madinah. Sebelum masuk Makkah, Siti Aisyah mengalami haid. Wa hiya tabki, wajar dia mau melaksanakan ibadah haji haid. Mau melaksanakan ibadah haji haid, dikhawatirkan tidak sempurna ibadahnya. Dan banyak wanita seperti itu, susah, gundah, karena khawatir nanti terputus ibadahnya di Mekah sana. Dan begitu juga Ummul Mukminin Sayyidatu Aisyah, di saat menemukan dirinya haid, beliau gundah dan susah, dikhawatirkan nanti dia tidak bisa maksimal di dalam melaksanakan ibadah. Faqala, kemudian Nabi bertanya, malaki, ana nafisti, kamu nifas? Qalat, na'am, iya ya Rasulullah. Nifas ini maksudnya haid. Na'am ya Rasulullah. Dalam riwayat lain diceritakan tentang ini, Rasulullah mengatakan, ajruki ala qadri nasabiki, kamu enggak usah gundah dan enggak usah susah, pahalamu sesuai dengan susahmu. Semakin payah kamu, capek, berarti semakin gede pahalamu saat itu. Qala inna hadha amrun kataballahu ala banati Adam, adabun haid ini sudah merupakan ketentuan Allah yang sudah Allah tentukan untuk semua anak Adam perempuan. Faktima yakdil haju, lakukanlah semua yang dilakukan oleh jamaah haji. Tidak usah khawatir Aisyah, biarpun kamu dalam keadaan haid, niat ihram. Niat ihram sah dalam keadaan haid. Niat ihram dalam keadaan haid. Misalnya kita mau umrah, ibu-ibu pada haid, langsung di alam-alam sana, langsung niat umrah. Dan lakukan semuanya. Ghair alla tatufi bil bait, asalkan jangan tawaf. Sa'i boleh tanpa wudu, wukuf di Arafah boleh tanpa wudu, melebrah jumrah boleh tanpa wudu. Ini adalah nusuk ibadah haji. Semuanya boleh dilakukan dalam keadaan berhadas, kecuali tawaf. Kalau tawaf enggak bisa, karena kamu dalam keadaan haid, maka tawaf pun tidak boleh. Ini yang diambil oleh para ulama empat madhab. Dalam keadaan apapun tidak diperkenankan seorang wanita untuk melakukan tawaf jika dia dalam keadaan haid. Cuma nanti yang bisa dikemas adalah urusan cara haidnya saja. Kalau kita menemukan seorang wanita dalam keadaan haid, kemudian takut ketinggalan rombongan, mau umroh, mau pulang, ini bagaimana ini? Dilihat. Pilihannya yang pertama adalah nunggu sampai selesai ini haidnya. Cuma rombongan ntar lagi pulang, bagaimana ini? Makanya dilihat lagi urusan haidnya yang perlu dibahas. Jadi haidnya nanti mengambil pendapat qaul, pendapat dari mazhab Imam Malik rahimahullah ta'ala, yaitu dengan cara, yaitu mengambil qaul laqat. Ini diantaranya solusinya. Laqat itu adalah Sekali ada darah berhenti, maka itu dianggap sebagai suci. Biarpun nanti setelah itu keluar lagi. Seorang wanita keluar darah haid 5 hari, setelah 5 hari bersih, langsung dia wajib mandi. Biarpun nanti di 10 hari ada keluar lagi. Maka ini adalah bukan pendapat mazhab Syafi'i yang dikukuhkan, tapi itu pendapat Syafi'i yang nomor 2. Yang nomor 1 adalah apa tadi? Hah? Saya ngomong apa? Haid. Haid di mana? Ah. Masyaallah. Tawaf. Nah, kalau tawaf tidak boleh haid sama tidak boleh tawaf. Wanita haid tidak boleh tawaf sama sekali. Ini disepakati 4 mazhab. Nah, nanti hanya mungkin ada wanita yang ternyata waktunya mepet dan tidak ada kesempatan, mungkin yang perlu dikemas nanti, yang perlu dikemas adalah cara haidnya saja. Menurut 4 mazhab dipermudah urusan haidnya. Tanya fatwa kepada orang yang mengerti tentang mazhab-mazhab agar diberi kemudahan. Bagaimana? Yang jelas jika dalam keadaan haid enggak boleh. Ada dalam mazhab Syafi'i adalah qaul sahab. Jadi kalau ada darah keluar 5 hari kemudian 3 hari bersih, 2 hari keluar darah lagi, maka 3 hari yang bersih dianggap sebagai haid sebab disahab, ditarik bersama hari yang haid. Ya. Tapi mazhab Imam Malik namanya laqat. 5 hari keluar darah, 3 hari bersih, 2 hari lagi keluar darah, maka yang bersih ini dianggap bersih. Maka dia boleh mandi. Maka nanti ada pendapat yang bisa diambil. Jika ada seorang wanita dalam keadaan tawaf kemudian dia menemukan haid, suruh menunggu, barangkali ada waktu berhenti di antara waktu-waktu haid itu, maka di saat berhenti nanti dia langsung mandi, kemudian melakukan tawaf dan selesailah tawaflah, dan dia adalah sah dan tidak dosa karena saat itu dia tidak haid. Kemudian setelah itu kalau keluar lagi itu enggak ada masalah. Baik. Kemudian falamma kunna bi Mina, kemudian setelah aku berada di Mina, ataitu bi lahmi baqarin, aku membawa kambing, membawa sapi. Wa qultu ma hadza, kemudian aku bertanya apa ini? Qalu, mereka berkata, dhaha Rasulullah min an azwaji bil baqar. Nabi pernah berkorban untuk keluarganya dengan sapi. Ini menunjukkan bahasanya sapi adalah salah satu binatang yang boleh dijadikan korban. Adapun untuk berapa orang sapi itu pernah disebutkan, ya, kunna naharna ma Rasulullah fi amal Hudaybiyah, aku pernah menyembelih korban pada waktu perang Hudaybiyah. Hah? Berkorban bagaimana? Al-badad al-badana ta'an sab'atin wal baqara ta'an sab'atin. Jadi 7 unta, 7 untuk unta satu untuk 7 orang dan sapi satu untuk 7 orang. Kemudian nanti setelah itu ada pembahasan dan jangan sampai campur aduk masalah sunnah ainiyah dan sunnah kifayah. Sunnah ini adalah sunnah orang per orang untuk menyembelih korban. Adapun sunnah kifayah adalah jika sebuah keluarga yang menyembelih korban adalah satu, maka cukup dia telah menggugurkan sunnah kifayah, dan yang lainnya pun kalau mau korban lagi tetap boleh. Bukan berarti setelah satu korban tidak boleh, dan bukan satu korban digunakan untuk orang banyak, bukan. Satu korban adalah untuk orang satu, tapi yang lain diikutkan. Itu adalah yang terjadi pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah singkat tentang kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Kita lanjutkan dengan hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ketujuh. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'an Allah bihi wa bi'ulumihi bidharini amin ila anqal la yushakkikannaka fil wa'di adamu ku'il maw'udi wa in ta'ayyana zamanuhu li'alla yakuna thalika qadahan fi basiratika wa ikhmadan linuri sariratika. Jangan sekali-kali menjadikan engkau ragu. La yusyakkikannak. Jangan sekali-kali menjadikan sebab engkau ragu kepada Allah. Fil wa'di, di dalam memenuhi janjinya. Hanya gara-gara adamu wuku'il maw'udi, hanya gara-gara yang pernah dijanjikan kok tidak kunjung datang. Wa in ta'ayyana zamanuhu, biarpun ditentukan waktunya. Sudah ditentukan zamannya. Jangan sekali-kali ini ragu di dalam berdoa ini termasuk tanda tidak akan dikabul doanya. Kalau engkau menyembah Allah disebut dalam hadis, wa antum muqinuna bil ijabati, yakin Allah akan kabul. Lah kalau kita sudah prasangka buruk kepada Allah, wah enggak diterima oleh Allah. Jangan sekali-kali ada di dalam hatimu keraguan. Selagi dirimu telah memohon kepada Allah dengan memenuhi syarat-syarat yang disebutkan pada pertemuan yang lalu, menjaga adab-adab berdoa, maka jika dirimu sudah mengamalkan doa seperti itu sesuai dengan bimbingan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mestinya jawabannya adalah engkau mendapatkan tersebut, karena ud'uni astajib lakum, engkau memohon kepadaku akan aku beri. Kemudian ada orang berdoa tapi belum diberi. Kan Allah berjanji akan memberi. Dan dia sesudah memenuhi tugas-tugas dalam berdoa. Kalau ada berdoa yang tidak memenuhi syarat berdoa, mintanya enggak sadar, lah itu ya enggak dikabul ya jelas. Sangat pantas tidak dikabul, wong dia mintanya kepada Allah tapi dia tidak menghadap kepada Allah dengan hatinya. Ini sekarang ada orang yang sudah serius, benar. Sholatnya benar. Ngikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pun demikian ibadahnya sudah benar, tapi dia tidak dipenuhi urusan yang lainnya. Urusan dunianya. Urusan rezekinya. Maka jika engkau termasuk orang yang jenis ini, biarpun ibadahmu sudah benar, maka setelah itu jangan sampai engkau meragukan Allah tentang kemampuan Allah di dalam mengkabul doa-doa kita. Allah Maha Pemurah, sangat mudah bagi Allah untuk mengkabul doa semua dari hambanya. Jadi kemarin asalkan kita berdoa memenuhi syarat, yang pertama adalah syarat kesadaran kalau kita mohon kepada Allah, kalau kita orang memerlukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dibahas. Kalau sok doa jangan doa ngelantur, doa sadar. Doa yang disadari kalau dia memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk diantaranya juga ada makanan-makanan yang halal, jangan sampai makanan-makanan yang haram. Lah kalau kita sudah memenuhi syarat doa, dan doa itu adalah dengan menyadari kalau dia hamba Allah, kalau sudah seperti itu maka akan dikabul oleh Allah. Tapi mungkin ada yang bertanya, saya sudah benar tapi kok tidak dikabul oleh Allah? Lah ini tanda tidak dikabul. Innallaha yaqbalu du'a 'abdihi ma lam ya'jal. Innallaha yastajibu du'a 'abdihi ma lam ya'jal. Allah akan mengkabul doa hambanya asalkan jangan buru-buru. Buru-buru itu begini. Aku sudah sholat berkali-kali belum dapat rezeki. Sholat duha 220 tahun sudah, tetap saja melarat. Nah ini tidak dibenarkan yang demikian itu. Berarti buru-buru menduga Allah enggak mampu memberikan. Baik. Yang jelas jika dirimu telah memenuhi syarat berdoa, maka engkau akan mendapatkan janji Allah. Jika ternyata kau tidak ditemukan janji Allah saat ini, maka ketahuilah hidupmu bukan hanya di dunia ini. Dunia ini hanya sekelumit dari kehidupanmu yang sesungguhnya. Maka kemarin sudah disebutkan bahwasanya doa itu ada dikabul oleh Allah langsung sesuai dengan keinginannya di dunia. Ada yang diberi Allah di dunia tapi tidak seperti yang dia minta, akan tapi diberi oleh Allah lebih besar lagi. Dan yang ketiga adalah doa akan ditabungkan oleh Allah nanti di akhirat. Jadi kalau anda berdoa sudahlah, serahkan doa mukhul ibadati. Doa adalah saripati ibadah. Dan doa adalah ibadah. Dan doa adalah tujuan, bukan sarana, prasarana, bukan perantara. Doa adalah tujuan. Jadi kita berdoa. Dan tanpa mengharap apapun dari Allah. Nah kalau sudah orang doanya semacam ini, berarti kan layak untuk doa karena Allah. Doanya benar-benar karena Allah. Dengan syarat-syaratnya, maka jawabannya adalah dia mendapatkan balasan doa, pengkabulan doa dari Allah. Tapi kalau ternyata doanya saja, ternyata secara lahir tetap tidak dikabul doanya, maka ingat la syakikannak, jangan menjadikan itu ragu. Keterlambatan Allah dalam mengkabulmu adalah jangan dianggap itu sebab Allah tidak mampu. Itu karena ada hikmah di balik ini semua. Dan bagi orang yang beriman ngerti kalau doa itu kalau tidak dikabul saat ada dikabul di dunia. Ada dikabul spontan, ada dikabul tertunda, ada dikabul oleh Allah tapi dengan bentuk yang berbeda. Memohon kepada Allah minta warna merah. Ini ngatur Allah. Akan tapi Allah Maha tahu tentang kemaslahatan orang tersebut, tidak dikasih merah, tapi dikasih hijau karena hijau lebih manfaat. Nah ini. Minta kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah kalau doa itu belum dikabul, jangan berkata tidak. Belum dikabul di dunia, maka ketahuilah pahalanya sudah sampai nanti di akhirat. Itu yang paling besar, yang paling utama, yang paling dahsyat yang kita dapat. Gara-gara apa? Berdoa dengan serius, dengan benar, kok ternyata tidak diberi oleh Allah di dunia, maka ketahuilah Allah Maha Kasih sudah berjanji, apapun permohonanmu akan aku kabul. Ud'uni astajib lakum. Maka tinggal kapan Allah memberinya. Biarpun kita menemukan dalam firman-firman Allah berinya adalah spontan di dunia, kontan di dunia. Seperti yang melakukan ini akan dimudahkan rezekinya dan sebagainya dan sebagainya. Kontan di dunia, ada yang kontan diberi oleh Allah di dunia, tapi ada yang tidak diberi oleh Allah kontan, akan tapi ingin ditabungkan agar menjadi pahala nanti di akhirat. Maka kalau orang punya keyakinan seperti ini, kalau sudah berdoa ini dia akan senyum-senyum dan tenang. Kenapa? Kalau aku tidak dikabul untukku, semoga ini menjadi bekal aku masuk surga. Nah, begitu. Jadi dikabul, cuman kita tidak tahu. Maka jangan sok tahu kan, ngatur Allah. Minta rizki tapi belum dikasih Allah rizki. Dan ternyata karena Allah sayang, kalau dia punya rizki mungkin dia akan bermasalah saat itu. Tapi ditunda oleh Allah sampai waktu yang tepat. Maka di sini jangan menjadikan sebab engkau ragu kalau ternyata janji Allah belum terpenuhi. Jangan lalu kita mengolok Allah, aku meminta kepadamu, kenapa tidak kau beri ya Allah? Kau belum kau beri. Padahal kamu sudah berjanji akan mengabul doaku dan aku sudah memenuhi syarat-syarat berdoa. Tapi ternyata belum dikabul. Berarti dia tidak kenal Allah. Allah sangat mudah bagi Allah untuk memberikan kepada kita apa saja. Tapi Allah yang Maha Kasih tidak memberikan kepada kita semua yang kita inginkan. Tidak memberikan kepada kita semua yang kita inginkan. Agar tapi Allah akan memberikan kepada hamba-hamba pilihannya untuk memberikan hamba-hambanya untuk dikabul. Jadi Allah akan memilih sebagian dari hambanya untuk kebaikan, untuk kemuliaan di dunia. Termasuk di antaranya dikabul oleh Allah itu juga hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seorang hamba yang memohon kepada Allah dengan syarat-syaratnya, terpenuhi syaratnya, ya jawabannya ya Allah yang Maha Kasih. Allah tidak pernah ingkar janji akan dikabul, tapi ingat, dan sekali lagi ingat sampai Imam Muzah, Imam Ibn Atala mengingat, la yushakikannak, jangan menjadikan sebab dirimu ragu. Awas, keraguanmu itu adalah bahaya untuk dirimu, bisa saja menjadi cabutnya iman, ragu kepada Allah yang Maha Kuasa. Tapi khusnudzan kepada Allah, kalau kita memohon sering kok tidak dikabul hari itu, maka mungkin dikabul hari esok, mungkin minggu depan, mungkin tahun depan. Alangkah banyaknya seorang hamba yang ternyata bersyukur di saat tidak dikabul doanya saat itu. Karena apa? Tidak ada maslahatnya saat itu. Tapi Allah Maha tahu sehingga ditunda akan diberikan suatu ketika pada waktu yang tepat. Wa in ta'ayyana zamanu, biarpun tertentu sesuai dengan janji Allah, jika kau melakukan ini akan diberikan ini, tapi ternyata kau tidak diberi oleh Allah, jangan mengatakan tidak diberi, akan tapi diberi oleh Allah dengan sesuatu yang lebih hebat lagi dari itu. Cuman kita tidak tahu. Sebab kita sebagai seorang hamba, kadang kita dengan kelemahan kita dan dengan syahwat kita, hawa nafsu kita, sehingga kita meminta kepada Allah bukan meminta sesuatu yang baik, akan tapi menuruti hawa nafsunya. Minta kepada Allah. Jadi orang memohon kepada Allah karena kita beribadah kepada Allah. Meminta kepada Allah, jadi ibadah, doa itu bukan sarana. Dan doa itu adalah memenuhi permintaan Allah. Jadi doanya orang hebat itu bagaimana kaidah berdoa? Kalau kita berdoa itu, jadikanlah doa itu karena kita itu menuruti permintaan Allah. Sebab Allah memerintahkan kita, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, maka akan aku kasih. Tapi yang banyak dari kita adalah doa itu karena kita memenuhi tuntutan permintaan kita. Nah, begitu umumnya. Jadi kalau kita berdoa adalah kita memenuhi tuntutan kita. Ini. Saya ingin begini, maka minta kepada Allah. Padahal sebelum ini sudah diperintahkan, mintalah kepada Allah. Nabi itu adalah pemberi, orang yang paling mulia. Diberi hidayah oleh Allah. Diberi banyak hal oleh Allah. Tapi ternyata Nabi masih meminta kepada Allah sesuatu yang sudah diberi oleh Allah. Hidayah apakah tidak ada pada Nabi? Ada, Nabi punya hidayah. Diberi Allah hidayah. Tapi Nabi masih tetap minta Allah mahdina, ya Allah berikan kepada aku hidayah. Jadi doa ini bagi kekasih Allah, doa ini adalah sarifati ibadah dan diyakini doa adalah kewajibanku. Bukan doa ini adalah karena tuntutan hawa nafsuku. Tapi aku berdoa karena diperintahkan oleh Allah. Maka banyaklah berdoa. Sehingga kalau orang sampai kepada pemahaman yang semacam ini, sudah tidak penting apakah aku dibalas oleh Allah atau tidak. Dibalas oleh atau tidak. Yang penting aku menjalankan tugas berdoa. Setelah itu terserah Allah mau kasih atau tidak. Dan ingat Allah pun tidak pernah ingkar janji satu sisi. Dari sisi kita sebagai seorang hamba, berdoalah. Dan jadikan doa ini adalah tujuanmu ibadah. Tujuan bukan sarana ibadah. Ibadah, doa adalah hakikat ibadah itu sendiri. Dan doa yang dilakukan seorang hamba, ini hendaknya karena memenuhi perintah Allah, ud'uni astajib lakum. Allah marah kalau kita tidak pernah minta kepada Allah. Ini sombong. Tapi kalau kita minta kepada Allah, Allah senang. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada Allah karena Allah meminta kita untuk meminta. Untuk memohon. Dan jangan sampai kita berdoa karena menuruti kepribadian, keurusan hawa nafsu dan urusan kepentingan pribadi kita. Kalau kita berdoa urusan pribadi kita, maka tuntutan dakwah ini adalah dari hati yang menuntut, yang meminta, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara hendaknya kita berdoa karena kita disuruh oleh Allah. Adapun nanti hasilnya, jangan terlalu banyak mikir di situ. Bicara tentang hasil doa, babnya beda. Ini yang dibahas oleh Imam Ghazali, Imam Ibn Athaillah tadi. Adapun masalah pengkabulan doa, itu kamu harus yakin katanya. Kalau kamu berdoa harus yakin Allah akan mengkabul doa. Karena Allah Maha Kuasa. Allah bisa melakukan apa saja. Allah bisa memberi apa saja. Tidak susah baginya apapun di semesta ini. Mudah bagi Allah. Ini harus kita yakini. Masih ingat kemarin bahwa jika ada orang memohon kepada sesuatu yang dia tidak bisa memberi, maka itu adalah gila. Jadi kalau kita memohon dengan penuh keyakinan, Allah bisa memberi. Contoh urusan duit saja deh. Kita tahu orang itu fakir, gak punya duit. Kikir lagi kalau kita punya duit. Kemudian kita datang ke sana minta duit, berarti kita yang salah. Tapi bagi yang keyakinan dengan Allah, maka dia akan selalu minta kepada Allah. Dan tadi, mintanya pun bukan karena pemberian dari Allah. Dia meminta ini karena perintah Allah, bukan karena mengharap diberi oleh Allah. Jadi kita minta ini adalah perintah dan ini adalah ibadah. Dan di saat kita tidak dikabul doa kita, pertama adalah setelah itu yakin doa akan dikabul. Kemudian kalau ternyata secara zahir tidak terkabul doa kita, dan itu maka jangan berprasangka buruk kepada Allah. Dan tidak dikabulkannya doamu, itu ada beberapa hal. Di antaranya adalah karena Allah tidak ingin mengkabul saat itu, karena saat itu kamu belum siap dengan pengkabulan doa. Bisa menjadi dirimu salah. Atau yang kedua, karena Allah sudah mengganti dan memberikan sesuatu yang lebih besar. Kemarin kita contohkan, kita sering minta kepada Allah agar rezekinya banyak, agar mudah dalam ibadah. Tapi ternyata kita lupa minta, ya Allah jangan kau beri penyakit aku. Jantung yang tidak pernah minta perlindungan kepada Allah. Jantung. Kita tidak pernah minta, ya Allah jaga jantungku ya Allah. Jaga paru-paruku ya Allah. Jaga hatiku ya Allah. Sedikit sekali yang minta seperti itu. Padahal ini adalah lebih besar daripada harta tadi. Cuman ya begitulah hamba yang lupa kepada Allah. Kita berdoa, kadang permintaan kita ini adalah kurang penting menurut Allah. Maka Allah pun tidak memberi, bukan karena Allah tidak bisa memberi, karena Allah sayang kepada hamba tersebut, ternyata diganti yang lebih penting lagi. Dijaga urusan jasadnya. Ini. Dan yakin Allah akan kabul, selesai. Dengan keyakinan itu luar biasa. Dan yang ketiga adalah, doa itu akan diganti oleh Allah dengan pahala nanti. Sehingga nanti orang-orang yang doanya tidak dikabul di dunia, ternyata di akhirat nanti pada berkata, kalau seandainya doaku tidak dikabul semuanya, alangkah indahnya hidupku di surga. Tentu pangkatku sangat tinggi karena doa-doa tersebut. Yang tidak dikabul. Ini kan kuat ya gitu. Doa kita kalau tidak dikabul, ternyata diganti oleh Allah dengan pahala nanti di akhirat di surga dalam keabadian. Nah ini, mau enggak dengan begitu? Maunya, maunya di dunia dikasih, akhirat juga dikasih, maksa dia. Dan begitulah manusia. Tapi yang jelas ini diingatkan, jangan ragu pokoknya. Kalau tidak dikasih di dunia, juga dikasih di akhirat. Atau dalam bentuk yang lain. Pokoknya, kalau sudah minta kepada Allah, jangan ragu. Tidak ada mustahil bagi Allah selagi ada urusannya dengan makhluknya. Liyalayakunaka qadhan fi basiratika. Karena apa? Dengan menjaga hatimu agar tidak ragu-ragu kepada Allah. Itu menjaga hatimu dari menodai hati. Jadi menodai hati itu adalah qadhah itu, kekotoran. Fi basiratika, di dalam batinmu. Jadi batin kita akan terkotori dengan keragu-raguan kepada Allah. Hati ini akan rusak dengan ragu kepada Allah. Sehingga muncul apa? Dari keragu-raguan kepada Allah ini, menjadi mudahlah seorang hamba melakukan kemaksiatan, meninggalkan kewajiban. Karena sebetulnya telah tertanam di dalam hatinya keragu-raguan. Kalau yakin, susah baginya untuk meninggalkan ibadah. Yakin, kemarin kita beri contoh, masalah keragu-raguan di dalam urusan dengan Allah. Jangan sampai kita ragu kepada Allah. Kita itu urusan dengan siapapun sebenarnya dengan penuh keyakinan. Kecuali dengan Allah saja kita dengan keraguan. Ini problem. Naik angkot itu pasti kita itu yakin sopirnya itu adalah sudah bisa. Beri ke warung, yakin gak ada racunnya. Naik pesawat, enggak pernah tanya pilotnya, kau sekolah di mana, berapa tahun, pengalaman berapa, enggak. Tapi dengan yang menciptakan pilot, masih ragu-ragu, ini bagaimana kita ini? Dengan Allah masih ragu, ini problem besar. Maka qadhah, ternodai hatinya. Sehingga dengan keragu-raguan ini banyak hal yang terjadi. Karena ragu dia kepada Allah tentang pengabulan doanya, maka yang rusak adalah hatinya, selalu ragu kepada Allah. Sehingga orang takut fakir, sehingga melakukan yang haram karena ragu kepada Allah. Takut dengan fakir, ragu kepada Allah ini berbahaya sekali. Sehingga karena dia tidak yakin dengan Allah, apa yang terjadi? Sedekah pun adalah bukan karena Allah, lebih sedang disanjung manusia, riak muncul di situ. Karena merasa tidak cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya nanti di akhirat. Atau mungkin dia kurang yakin tentang balasan dari akhirat. Kropos hatinya. Kelihatannya sholat, tapi sholatnya pengen dipandang manusia. Kropos hatinya. Keragu-raguan. Dan lebih dari itu, lihat. Keragu-raguan ini menjadikan seorang hamba dengan Allah kurang ajar. Karena apa? Tidak yakin betul kalau ada siksa nanti. Kalau yakin, anggap saja seperti yakinnya orang pergi ke pabrik kemarin itu. Kalau pergi orang kerja di sebuah pabrik, pabrik apa saja nih. Jam 5 pagi sudah pabrik atau bekerja di sebuah kantor. Atau bekerja di, pokoknya pagi sudah berangkat. Pagi, terus setiap hari, setiap hari, setiap hari. Kenapa? Harapannya adalah nanti di akhir bulan dia mendapatkan gaji. Urusan gaji padahal. Bagaimana dengan Allah? Kok kita masih ragu-ragu dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Nah kalau ragu ini musibahnya banyak sekali. Wa ikhmadan li nuri sarirotika, dan keragu-raguan akan kuasa Allah ini akan memadamkan batin kita. Kalau sudah batin kita itu padam, menjadi batin yang mati. Kalau sudah batin mati, susah mendengarkan nasihat. Susah insyaf. susah melakukan kebaikan, susah meninggalkan kemaksiatan. Kenapa? Sudah mati hatinya. Mati hatinya tidak rindu kepada kebaikan. Kenapa? Dia tidak yakin kepada Allah. Untuk apa aku melakukan sholat? 20 sholat duha. Apaan? 20 tahun saya sudah sholat duha, masih saja melarat. Katanya bikin kaya. Apaan itu? Nah ini karena apa? Dari keraguan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka penutup. Jangan sekali-kali Anda dalam berdoa ragu kepada Allah. Antum muqinuna bil ijabah. Yakin Allah akan kabul. Yakin Allah maha kabul. Kemudian setelah itu Anda tata. Mungkin pengabulan tidak hari ini. Hari ini belum dikasih. Mungkin minggu depan. Mungkin nanti 1 bulan ke depan. Atau mungkin 1 tahun. Atau mungkin tidak di dunia, tapi di akhirat. Maka doanya adalah indah dia. Doa adalah mukhul ibadah. Saripati ibadah. Dan doanya adalah hanya memenuhi permintaan Allah. Bukan memenuhi permintaan dirinya sendiri. Dan doanya adalah, itu adalah hakikat ibadah. La yushakkikanna. Jangan selagi ragu dengan Allah. Allah maha kuasa. Apa sih yang kau minta selama ini? Yang kecil bagi Allah. Apa yang kita minta saat ini? Minta rezeki, minta banyak, minta apa saja. Mudah Allah memberikannya. Bagi Allah adalah kecil, tapi ingat, ada sebagian permintaan yang belum dikabul oleh Allah, padahal kita yakin dan memenuhi syarat berdoa. Agar tapi Allah telah mengkabulnya, karena kita tidak tahu saja. Allah atau mengkabulnya dengan bentuk yang berbeda, Allah akan mengkabulnya nanti di akhirat. Lah pengkabulan di akhirat lebih dahsyat lagi. Ini saja wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur katsiran kepada guru kita semua Buya Yahya, semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Baik, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ami. Sedikit ada saya yang perlu tanyakan. Hampir udah dua bulan saya melaporkan kepada yang berwajib. Udah 4 kali di belakang terminal itu jualan Destron atau apa? Pil. Tapi pil. Tidak pil. Ada tindak lanjutnya. Bagaimana hukumnya? Terima kasih. Pil. Di belakang terminal bus itu jualan Destron. Saya sudah melaporkan kepada yang Destron berwajib apa? 4 kali, tapi enggak ada tindak lanjutnya. Terima kasih. Baik, dari jemaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, apabila ada orang, dia semua permintaannya terpenuhi, Buya. Kerjanya lancar, segala macam lancar. Kemudian dia lupa berdoa, apakah itu termasuk tidak memenuhi permintaan Mana? Allah? Tidak berdoa? Tidak pernah berdoa, apakah itu termasuk tidak memenuhi permintaan Allah? Mohon penjelasannya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Anda melihat kemungkaran di kiri kanan Anda, yang pertama adalah jika Anda mampu, فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ. Anda menyelesaikan sendiri kalau mampu. Tapi Anda sendiri, tidak banyak kawan mungkin, atau khawatir akan musibah diberikan kepada anak-anak, apa-apa ujian kepada anak-anak, mungkin dia akan merusak anak-anak kita dan seterusnya. Maka di saat seperti itu berarti Anda tidak mampu untuk merubah mereka dengan tangan Anda. Maka yang kedua adalah Anda dengan lisan Anda. Termasuk Anda menyampaikan kepada yang berwajib adalah kewajiban Anda. Kalau ternyata yang berwajib tidak menyelesaikan masalah, tapi kita pun juga tidak boleh serta-merta langsung menuduh yang berwajib tidak menjalankan. Mungkin sudah melakukan interogasi atau segalanya, karena mereka kalau melakukan sesuatu kan tidak lapor dengan kita, tidak wajib lapor dengan kita. Dan mungkin sekarang juga masih didiskusikan, diupayakan untuk itu semuanya. Maka kalau ternyata mereka betul benar-benar tidak peduli dengan ini semuanya, maka Anda bisa koordinasi dengan yang lainnya untuk menyelesaikan masalah. Insya Allah banyak membela. Tapi kami percaya bahasanya, baik pihak yang berwajib itu pasti akan menangani masalah tersebut. Kalau ternyata tidak, dosa yang berwajib tadi. Tapi sisi lain, Anda sebagai orang yang menginginkan kebaikan tidak boleh putus. Anda tidak boleh berhenti. Ingat, kalau tujuan kita adalah Allah, maka kita akan istiqomah. Kalau Anda mengingatkan melaporkan kepada yang berwajib sekali, maka Anda mendapatkan pahala. Dan yakini bahasanya Allah akan berikan imbalan kepada Anda, diri Anda dan keluarga Anda yang akan dijaga oleh Allah. Maka Anda cukup meminta, mengadu kepada yang berwajib, karena ini urusan yang berwajib. Kalau ternyata sekali tidak didengar, maka Anda datang kedua kali. Kalau dua kali tidak didengar, maka datang ketiga kali. Sampai kapan? Sampai Anda mati atau yang berwajib mati. Sebab doa, apa tugas itu tidak boleh berhenti. Dan ingat, waktu Anda pertama kali mengingatkan, Anda dapat pahala utuh. Dua kali Anda mengingatkan, dapat pahala utuh. Tiga kali tambah dia marah, Anda lebih gede lagi pahalanya. Pokoknya empat kali Anda melapor kepada berwajib, Anda dapat pahala. Maka jangan ragu untuk melapor kepada yang berwajib tentang hal yang demikian itu. Maka Allah mencatat langkah Anda, langkah jihad. Kalau memang betul itu yang Anda lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai. Jadi seperti itu. Jadi Anda jangan serta-merta merubah dengan tangan diri Anda sendiri. Jangan sampai terjadi hukum rimba di tempat kita. Tidak ada hukum. Semuanya sendiri. Dan itu berbahaya. Jadi melakukan berwajib, lalu yang berwajib adalah cara yang tepat. Anda pun bagi yang berwajib, jika mendengar keluhan-keluhan masyarakat itu, hendaknya Anda segera datang dan menyelesaikan urusan permasalahan tersebut. Karena apa? Ini umat. Jangan sampai hanya mikir diri sendiri. Mentang di rumahnya, di lingkungannya adalah aman, tidak pernah peduli dengan lingkungan orang lain, maka tidak pantas dia menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pejabat pemerintah, menjadi seorang penguasa. Enggak boleh. Maka hatinya harus hidup menangkap permasalahan-permasalahan seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Yang kedua adalah orang tidak berdoa. Oh, enggak. Orang tidak berdoa itu orang sombong. Nabi itu Allah, Nabi cerita, kalau Allah itu diminta senang. Apalagi mintain dengan ilhah, ya Allah, ya Allah, pokoknya. Ilhah itu seperti maksa, Allah senang. Maka Allah senang jika hambanya meminta. Kalau ada seorang hamba diminta oleh hamba yang lain, kita akan marah. Kalau ada orang minta kepada Allah, enggak. Kalau ada orang minta kepada kita, sudah kita kasih, besok minta lagi, kita kasih lagi, besok lagi minta lagi, apa katanya? Oh, langganan nih. Tapi kalau Allah tidak, semakin kita sering minta kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, semakin cinta dan semakin senang meminta. Jadi kalau Anda tidak minta lagi, berarti Anda sombong. Maka dari itu lihat, doa itu permintaan Allah yang harus kita penuhi. Dan doa itu adalah tujuan, bukan sarana. Kalau doa itu sarana, ya, maka setelah terkabul doanya, dia tidak berdoa lagi. Doa itu ibadah. Nah, ini kan musibah. Doa ini biasanya agar doa kepada Allah agar lulus ujian, agar menjawab pertanyaan gampang. Nanti maka dari itu orang cerdas pada malas doa. Karena tahu dia bisa menghafal dengan cepat dan menjawab dengan cepat, jauh dari Allah. Kenapa kok orang seperti itu tidak berdoa? Karena dia tidak faham bahwasanya doa itu adalah hubungan dengan Allah khusus. Ibadah, kemuliaan di hadapan Allah. Jadi itulah ibadah yang namanya doa. Jadi doa tidak boleh jadi perantara, tapi doa adalah tujuan. Dan doa hendaknya kita hadirkan karena kita memenuhi permintaan Allah, sehingga kita tidak pernah ragu untuk berdoa dan memperbanyak doa-doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebanyak doa inilah Allah akan pandang kita. Allah lihat. Dan ingat, Allah pasti mengabul. Hanya mungkin pengabulannya jika tidak memberi di dunia, akan diberi mana? Di akhirat. Maka rugi kalau Anda tidak berdoa yang banyak. Berbanyaklah doa di dunia agar menjadi tabungan nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Afwan Buya, kami akan membacakan pertanyaan dari media sosial. Yang pertama datang dari Iryawan di Bekasi. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Kadang pada saat studi yang kami geluti, kami dihadapkan pada situasi yang mengharuskan kami untuk menghilangkan nyawa binatang untuk sebuah eksperimen. Apa itu? Menghilangkan nyawa binatang untuk sebuah eksperimen. Percobaan. Eksperimen. Bolehkah kami melakukan tindakan seperti pembedahan pada keong atau tikus atau katak atau hewan lain di dalam kelas hanya untuk keperluan edukasi? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dunia medis, jika seorang calon dokter, dia harus mengacak-acak binatang untuk dipelajari organnya. Tujuannya adalah agar mendapatkan ilmu untuk diterapkan di dalam manusia. Maka yang seperti itu bukan suatu yang terlarang dan bukan zalim, karena ada tujuannya adalah untuk menjaga kehidupan manusia. Jadi membunuh binatang dengan tujuan untuk pendidikan, yang benar-benar pendidikan, maka itu diperkenankan. Untuk dilihat organnya, hatinya dan sebagainya boleh. Dan juga bagi seorang pakar medis, yang namanya bangkai manusia itu terhormat. Gak boleh dibikin main-main, dikafan dan dikubur. Akan terjadi kecuali bangkainya orang yang murtad, dia tidak terhormat. Orang yang murtad, bangkainya tidak terhormat, dikasihkan anjing pun boleh. Tapi orang Nasrani yang ada di kiri kanan kita terhormat. Murtad yang tidak terhormat, bangkainya orang Nasrani harus kita kubur dengan baik dan benar. Nah, bahkan jangankan kok bangkai binatang, bangkai manusia, ilmu urai tubuh, tasrih jinai urai tubuh itu anatomi ya. Di dalam dunia medis, kalau memang pendidikannya tersebut untuk menjaga kehidupan, dia sebuah disiplin ilmu dalam ilmu kedokteran, mungkin dia harus melewati satu marhalah, yaitu harus tahu betul tentang organ tubuh manusia. Yang tidak cukup dengan gambar-gambar, maka bangkai manusia tersebut bisa digunakan untuk menjaga yang hidup. Yang gak boleh adalah ngambil orang dibunuh untuk dijadikan eksperimen. Bukan. Orang meninggal dunia untuk sebuah program yang besar. Tapi tugas ini hanya orang yang memang pakarnya dalam dunia medis untuk itu. Bukan nanti anak SMA cari bangkai manusia. Bukan. Bukan. Tapi kalau anak SMA praktek urusan binatang, kelasnya adalah binatang boleh. Kicot, keong tadi katakan. Tapi kalau manusia baru diperkenankan adalah jika manusianya tersebut biasanya adalah enggak ada empunya, enggak ada orang, enggak ada ahli warisnya. Enggak jelas. Untuk apa? Untuk tujuan menjaga kehidupan, maka ini ulama mengatakan diperkenankan untuk menggunakan bangkai manusia untuk belajar demi menjaga kehidupan manusia. Tapi dengan catatan, bukan dibunuh lalu untuk dipelajari. Bukan. Ada orang meninggal dunia baru dilihat urat tubuh, lihat organ tubuhnya, lihat ini. Biar orang tahu betul nanti bagaimana menghadapi manusia yang hidup yang sesungguhnya. Ini ada perkenan dari para ulama menjelaskan yang demikian itu. Karena apa? Menjaga kehidupan itu. Itu penting. Jadi kuddim didahulukan menjaga kehidupan daripada menjaga mayat yang sudah mati. Jadi harus ada ilmunya. Tapi ingat, ahlinya memang bagian bedah apa dan sebagainya, lalu dia membuka bedah manusia untuk dipelajari, dijahit dan segala macam, itu adalah diperkenankan memang kalau dia adalah pakar medis. Tapi tetap ada rambu-rambunya nanti. Secara umum adalah gambarnya adalah boleh yang demikian itu. Nah, ini untuk sebuah tujuan untuk menjaga yang hidup. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kami akan membacakan pertanyaan kedua, yaitu dari Dimas di Boyolali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Buya, bagaimana hukum sekolah yang murid laki-laki dan perempuannya bercampur dalam satu kelas? Bahkan di antara mereka ada yang membuka aurat. Apakah sekolah itu bisa disebut tempat maksiat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Itu namanya bab ikhtilat. Berbeda antara khulwah dengan ikhtilat. Khulwah adalah berdua laki dengan perempuan yang bukan mahram di sebuah tempat yang memungkinkan sekali di situ untuk berbuat apa saja. Haram hukumnya berduaan antara laki dengan perempuan biarpun untuk mengajari Al-Quran. Haram bagi laki perempuan di kamar berduaan, sementara bukan suami istri dia, bukan sanak kerabat dan saudara. Laki perempuan, hukumnya haram. Itu namanya khalwah, berduaan. Tapi kalau ikhtilat, bercampur laki perempuan, itu diperkenankan dengan 5 catatan. Yang pertama adalah sama-sama menutup aurat. Menutup aurat, menutup aurat. Yang kedua adalah matanya terhormat. Orang bukan yang pandangannya jelata. Coba biarpun orang itu, kalaupun Anda berkumpul, biarpun Anda pakai cadar tertutup semuanya, tapi kalau Anda berkumpul dengan orang yang hatinya rusak, pasti yang dibayangin adalah di balik bajunya. Mulai dari lekuk tubuh segala macam, jelalatan matanya. Karena matanya laki-laki tidak terhormat. Jadi kedua adalah terhormat, orang-orangnya terhormat, menjaga lesannya. Jadi kumpulan yang terhormat. Bayangkan Yang satu pakai imamah, rombongan 10 orang pakai imamah. Yang 10 lagi perempuan pakai baju yang Masya Allah, tapi yang diomongin jorok, haram. Jadi perkeluhan yang pertama adalah sama-sama menutup aurat. Yang kedua, bicaraannya baik, omongannya baik. Yang ketiga, setelah omongannya baik, tempatnya terhormat. Tempatnya terhormat. Kalau tempatnya tidak terhormat, tidak. Yang keempat adalah sama-sama menjaga matanya. Yang kelima adalah tidak dempet-dempetan. Tidak berdesak-desakan. Sebab desakan dirasakan. Desakan itu dirasakan. Menyentuh wilayah tertentu, seorang laki-laki akan tergoda. Nah, asalkan lima hal ini tidak terjaga, maka itu boleh. Contoh, sama-sama menutup aurat. Sama-sama menjaga mata. Tidak dempet-dempetan. Yang diomongin baik, enggak ada masalah. Itu ikhtilat. Bercampur. Sesuai yang ditanyakan di sebuah sekolah, laki perempuan bercampur. Berarti ada yang tidak terlalu, enggak menutup aurat. Maka ini kita masuk ke tempat tersebut ya menjadi haram dong. Di samping saya buka aurat setiap saat. Haram bagi saya duduk di situ. Betul, sekolah itu soal maksiat kalau yang demikian itu. Karena siswinya tidak menutup aurat. Guru yang ngajari pun juga maksiat karena setiap hari pasti melihat aurat. Baik. Ini adalah di sekolah. Berbeda kalau di jalan-jalan miliknya orang banyak dan kita bisa memilih jalan yang lain. Dan tidak setiap hari ada orang nongkrong di situ. Kita berlewatin di jalan ada orang yang berbeda-beda terus. Tapi kalau di kelas kita tahu si A, si B, si C enggak pakai enggak menutup aurat. Maka sangat beda. Nah, jadi karena tidak terpenuhi syarat yang lima tersebut, maka berkumpul di sekolah dengan laki perempuan yang tidak menutup aurat wanitanya, maka ini adalah maksiat di dalamnya. Maka sebaiknya seharusnya para guru itu mewajibkan yang demikian itu. Mewajibkan semuanya. Agar mereka menjalankan syariat bagi Nabi Muhammad SAW. Dan mestinya kita berani dengan itu semuanya. Kita kadang lemah iman. Sebagai seorang pemimpin pun tidak punya kebijakan dalam hal ini. Bayangkan di sebuah toserba. Sebuah toserba yang miliknya orang bukan muslim. Itu mereka berani punya undang-undang bahwa semua yang bekerja di tempat tersebut harus melepas kerudungnya. Dan rambutnya dipotong-potong pendek. Kalau rambutnya panjang harus tanggul ditaruh di atas biar kelihatan lehernya. Ternyata juga mau datang orang Islam. Tapi kenapa kita seorang muslim kadang-kadang punya pegawai lima saja untuk mengatur pakai kerudung tidak bisa? Padahal mengenakan kerudung adalah sesuai dengan syariat baginda Nabi SAW. Maka kami himbau ini harus perlahan tapi mainnya harus cantik. Para kepala-kepala sekolah. Hendaknya sudah mulai berpikir bagaimana para siswinya ini menjadi anak yang biasa pakai kerudung, menutup aurat secara umum. Dimulai harus dan Anda akan ditanya oleh Allah, Anda tidak boleh cuek bebek dengan kejadian yang seperti itu. Karena itu pelanggarannya itu, haram hukumnya. Enggak bisa ditutupi, haram hukumnya karena membuka aurat di situ. Termasuk di antara yang berdesak-desakan, jangan bicara tentang wukuf di Arafah, tentang tawaf. Tawaf mah babnya beda. Kadang-kadang menyamakan dengan tawaf. Di sana orang itu tidak tahu siapa di kiri kanannya. Ini hal yang keadaannya berbeda saat itu. Ini kita di rumah kita kelihatan orang dempet-dempetan begini. Haram hukumnya. Baik, ini saja insyaAllah. Jadi karena tidak terpenuhi syarat lima tadi. Lima syarat apa? Menutup aurat. Terhormat. Pandangan mata terjaga. Tempatnya terhormat. Yang kelima adalah tidak dempet-dempetan. Kalau terpenuhi lima syarat ini, maka ikhtilat percampuran ini boleh. Maka jangan sampai ada yang mengatakan ikhtilat. Wah ini ikhtilat. Tidak semua ikhtilat haram. Kalau khulwah, ya khulwah adalah haram mutlak. Tapi kalau ikhtilat dilihat, ada ikhtilat yang tidak haram, yaitu kalau memenuhi lima syarat tersebut. Wallah alam bisawab. Baik, baik, cukup mungkin karena waktu. Baik. Majlis rutin khusus muslimah di Indramayu, Sabtu yang akan datang. Al-Bahjah Indramayu, majelis dengan kami majelis Al-Bahjah Indramayu di Masjid Agung Indramayu. Kalau tadi di gedung Pusat Pelayanan Informasi Haji untuk ibu-ibu. Majelis Al-Bahjah Indramayu Sabtu malam Ahad ba'da Isya 29 Dzulhijjah. Ahad yang akan datang. Iya. Majelis Muslimah Cirebon hari Ahad yang akan datang pukul 13 di sini di Al-Bahjah. Dan jangan lupa tanggal 20 Dzulhijjah kita akan konvoi syiar tahun baru Hijriah. Salat berjamaah di sini di gerakan salat subuh berjamaah setiap Ahad keempat. Untuk sunat masal masih dibuka bagi siapa yang ingin menyunatkan anaknya, ada kesempatan untuk mendaftar. Ini saja. Mohon doa agar Allah mengirim ahli surga, ahli surga yang bisa berjuang di pondok pesantren menyempurnakan program-program di pondok pesantren. Baik, mari kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa atirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cintamu ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami, keluarga kami ya Allah. Sahabat-sahabat kami, jadikan mereka sahabat-sahabat ahli surga ya Allah. Muliakan mereka di dunia dan di akhirat ya Allah. Tambahkan kedekatan kami kepada kasih-Mu Nabi Muhammad. Kecintaan kami kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan cintakan kepada kami semua yang dicintai kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, orang tua kami ampuni, guru-guru gua ampuni. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Engkau Maha tahu di mana mereka saat ini. Dan kami mohon ya Allah, semua yang belajar dengan kami, berikan kepada mereka ilmu yang manfaat. Ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami keistiqomahan dalam kebaikan ya Allah. Istiqomah dalam kebaikan ya Allah. Kami rindu, kami ingin terus berkumpul di tempat yang mulia ini. Perbanyaklah perkumpulan kami ya Allah. Dan mudahkan segala urusan kami, urusan dunia dan akhirat kami ya Allah. Ya Allah, urusan akhirat kami ya Allah. Urusan dunia kami, untuk bekal kami mengabdi kepada-Mu dengan dunia itu ya Allah. Kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Kami mohon ya Allah, berikan ketulusan kepada semua yang berjuang bersama kami. Berikan ketulusan kepada semua yang berjuang bersama kami. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.